dalam lagu. Dengarlah yang kupinta, permohonan darimu serta untukmu kucurahkan di dalam lagu. Dengarlah yang kupinta. Dirimu, kau kaum wanita yang harus dijaga dan dilindungi dari segala noda yang membuat engkau kelak menderita. Waspada selalu, jangan sampai terbawa nafsu belaka. Selamat.